Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi memasuki halaman 177, yaitu pembahasan tentang maf'ul fi. Pembahasan yang keempat dari isim-isim yang dinasab. Rabi'an babul maf'uli fihi. Yang keempat adalah bab tentang maf'ul fihi. Apa yang dimaksud dengan maf'ul fihi? Maf'ul fihi itu adalah dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzarful zamani wa dzarful makani. Kita perhatikan apa definisi dari maf'ul fih atau dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Dzaraful zamani wal makani yutlaqu 'alaihi masmul maf'ul fihi. Dzaraf zaman dan juga dzaraf makan, maka dimutlakan bagi keduanya dengan istilah maf'ul fih. Ya, jadi maf'ul fih itu membahas tentang dzaraf zaman, kata yang memiliki makna keterangan waktu, dan dzaraf makan yaitu keterangan tempat. Ya, jadi dzaraf zaman, dzaraf makan ini disebut dengan maf'ul fih. Atau maf'ul fih itu adalah berupa dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Apa pengertiannya? Wa huwa ismul mansubu bi taqdiri fi. Maf'ul fi itu adalah isim yang dinasab dengan mentakdirkan huruf fi. Ad-dali 'ala zamani wuqu'il fi'li au makanihi. Isim yang dinasab yang mentakdirkan ada makna dari huruf fi yang menunjukkan terhadap waktu maupun tempat terjadinya perbuatan. Nahu contoh, sumtu yaumal khamisi. Kenapa di sini yauma dibaca dengan nasab? Maka jawabannya karena dia adalah dzaraf zaman dan dia adalah maf'ul fi. Saya berpuasa yaumal khamisi. Maknanya fi yaumil khamis, yaitu pada hari Kamis. Jalastu amamal babi, saya duduk di depan pintu. Wat taqdiru, sehingga takdir dari kalimat di atas, sumtu fi yaumil khamis, saya berpuasa di hari Kamis atau pada hari Kamis. Jalastu fi makanin amamal baiti. Ya, kita baca apa adanya dulu. Saya duduk di sebuah tempat yang ada di depan, yang ada di depan rumah. Ya, padahal tadi di atas amamal babi, ya tidak masalah. Ya. Artinya tadi contohnya yang di atas jalastu amamal babi, kemudian di sini salah ketik ya, ketika ditakdirkan amamal baiti, ya maksudnya amamal babi gitu. Ya, tidak masalah, yang terpenting syahid atau bukti dari contoh yang ada di dalamnya kita bisa memahaminya. Fa'idha lam tuqaddar fi, maka apabila tidak bisa ditakdirkan dengan huruf fi, la yakunu dzarfan, hal itu tidak bisa disebut sebagai dzaraf. Wa yu'rabu hasaba mauqi'ihi fil jumlati, dan i'rabnya itu sesuai posisinya di dalam kalimat. Ya, jadi kapan disebut dzaraf atau kapan disebut maf'ul fih? Jawabannya simpel, apabila bisa ditakdirkan makna dari huruf fi. Apabila tidak bisa, maka tidak bisa disebut maf'ul fi atau dzaraf. Nahwu contoh ya, jaa yaumul idi, telah datang hari raya. Nah, di sini enggak bisa ditakdirkan ini ja'a fi yaumil id, kan enggak bisa, tapi yaum sendiri dialah sebagai fa'ilnya. Maka yaumu fa'ilun, yaumu di sini dia fa'il sehingga bukan dzaraf sehingga tidak dibaca dengan nasab. Wa nahwu dan contoh yang lainnya yaumuna yaumun mubarakun. Hari kita ini adalah hari yang diberkahi. Fal awwalu mubtada'un wa tsani khabarun. Maka yang pertama, yaum yang pertama yaitu pada lafadz yaumuna itu adalah mubtada. Sedangkan yaum yang kedua pada lafadz yaumun mubarakun itu adalah khabarnya. Ini adalah susunan mubtada khabar, dua-duanya di rofa. Ya, jelas ya tentang apa itu pengertian dzaraf atau maf'ul fih. Kemudian kita lanjutkan nasbud dzarfi. Nasabnya dzaraf. Ketentuan tentang nasabnya dzaraf. Dzurufuz zamani tunsabu mutlaqan. Dzurufuz zamani tunsabu mutlaqan. Dzaraf-dzaraf zaman secara mutlak dinasab. Sawa'un akanat mubhamatan am mahdudatan. Sama saja baik berupa dzaraf yang mubham ataupun dzaraf yang mahdud. Mubhamah dan mahdudah. Apa yang dimaksud dengan dzaraf mubhamah dan apa dzaraf mubham dan dzaraf mahdud? Maka diterangkan di sini al-dzarful mubhamu ma dalla ala zamanin au makanin ghairi muayyanin wa ghairi muhaddadin. Dzaraf yang mubham adalah dzaraf yang menunjukkan terhadap waktu ataupun tempat yang tidak tertentu, yang tidak terbatas. Nahwu contoh hinin wa waqtin wa zamanin. Ya, contohnya lafadz hin artinya waktu. Waktun zaman ini namanya dzaraf mubham. Wa amama wa waraa, ya. Lafadz amama, lafadz waro'a wa fauqa wa tahta wa janiba wa nahiyah ila akhirih. Dan lafadz amam ya, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di samping, di sebuah arah itu. Ya, dan yang lainnya. Ini adalah dzaraf mubham, kenapa? Karena tidak tertentu, yang namanya waktu itu kan enggak ada batasannya. Ya, enggak ada batasan. Kalau kita menyebut waktu berarti maksudnya 3 jam, 5 jam misal, bukan. Kalau waktu ya tidak tertentu, itu namanya dzaraf mubham. Ya. Kemudian wadzarful mahdud, dan yang dimaksud dengan dzaraf mahdud ai al-mukhtas. Mahdud ai al-mukhtasu yaitu dzaraf mukhtas. Ma dalla ala zamanin au makanin muayyanin, yaitu dzaraf yang menunjukkan terhadap waktu maupun tempat yang tertentu. Walahu hududun mahsuratun, memiliki batasan yang tertentu. Ya, batasan yang ada kadarnya. Ya, mahsurah ya, batasan yang di situ terbatas ya, batasan yang terbatas. Ya. Nahu contoh sa'ah ya, sa'atin wa yaumin wa lailatin wa darin wa maktabin wa masjidin ila akhirih. Ya, contohnya sa'ah. Yang namanya sa'ah, jam itu kan ada batasannya. Jam yang namanya 1 jam ya 60 menit gitu. Yaum berarti yang namanya yaum berapa? Berapa jam? Ya, berapa jam yaum? Yaum itu adalah dari subuh sampai maghrib itu yaum. Ya, berapa jamnya relatif. Walailah, dan yang namanya lailah apa? Lailah itu ya dari maghrib sampai subuh gitu. Sehingga dalam bahasa Arab yang namanya sehari semalam adalah fil yaumi wal lailah gitu. Cuma kalau bahasa kita yaum itu ya diterjemahkan hari. Kalau hari dalam bahasa kita Indonesia adalah 24 jam gitu kan, sehari 24 jam. Tapi dalam bahasa Arab ada istilah sehari semalam fil yaumi wal lailah, barulah disebut 24 jam. Kalau yaum saja itu adalah dari subuh sampai maghrib. Kalau lailah saja dari maghrib sampai subuh. Fil yaumi wal lailah baru 24 jam. Ya, ada sedikit ya perbedaan dengan bahasa kita. Tapi mau gimana lagi, yang namanya yaum ya diterjemahkan hari gitu. Cuma hakikatnya ada sedikit perbedaan. Wadar, ya, dar itu ya rumah, ya, udah tertentu. Tidak bisa ada sebuah tempat, ya, sebuah tempat di sana dijadikan sebagai aktivitas khusus buat ibadah, di antaranya sholat, kemudian kita sebut sebagai dar, ya nggak bisa. Dar itu ya rumah. Maktab, ya maktab, kantor itu kan sudah ada spesifiknya. Masjid, ya masjid, ya disebut masjid ya kalau sudah memenuhi kriteria sebagai masjid gitu. Itu namanya apa tadi, dzaraf yang mahdud. Ya, maka kembali ke atas, bahwasanya dzaraf zaman secara mutlak itu dinasob, baik yang berupa dzaraf yang mubham maupun yang mahdud. Amma dzuruful makani, ya, adapun dzaraf-dzaraf makan, yaitu yang berkaitan dengan apa, tempat, fala yunsobu minha illa syai'ani, maka dzaraf makan itu yang dinasob hanyalah dua kriteria berikut ini. Ya, tidaklah dinasob darinya kecuali dua hal. Berarti yang dinasob dua ini. Apa saja? Awalan adzharful mubhamu. Dzaraf mubham, dzaraf makan yang berupa dzaraf mubham. Tadi sudah diterangkan mubham ya, yang tidak tertentu batasannya. Nahu contoh, waqaftu amamal mimbari. Ya, waqaftu amamal mimbari. Jalastu tahta syajarati. Ya, ini adalah dzaraf mubham, maka secara mutlak dinasab. Waqaftu langsung amamal mimbari dengan nasab. Saya berdiri di depan mimbar. Jalastu tahta syajarati. Saya duduk di bawah pohon. Kemudian sanian adzharful mustaqu, dzaraf mustaq. Apa itu dzaraf mustaq? Dzaraf mustaq itu ya dzaraf yang berupa isim mustaq yang merupakan pecahan dari fiilnya gitu. Sawaun akana mubhaman am mahdud, dan baik yang berupa dzaraf mubham maupun dzaraf mahdud. Ya, kalau dia merupakan dzaraf mustaq maka dinasab. Contoh nahwu jalastu majlisa ahlil ilmi. Saya duduk di majlisnya ahlul ilmi. Kita lihat di sini yusyaratu fil dzarfil mustaqi an yakuna mansuban bi fi'lihil mustaqi minhu. Maka disyaratkan bagi dzarf mustaq adalah dia dinasabnya oleh fi'il mustaq dari dzarf tersebut. Itu. Jalastu majlisa. Ini kan ada jalasa dan majlis, itu kan sejenis. Majlis sendiri adalah merupakan isim, dalam hal ini adalah isim makan dari jalasa. Jalasa yajlisu julusan majlasan, jalisun majlusun, ijlislah tajlis, majlisun, majlisun, mijlasun, itu kan. Berarti majlisun atau majlis adalah dia merupakan isim, isim makan dari jalasa. Ini syaratnya. Jalastu majlisa gitu. Maka otomatis dinasab. Fa majlisa dzarfu makanin mahdudin mustaqin min amilihi jalasa. Maka lafadz majlisah di sini dia adalah dzaraf makan yang mahdud, yang tertentu dan merupakan dzaraf mustaq dari ambilnya yaitu fi'il jalasa. Wa nahu, contoh yang lain, zahabatu madhaba zawil albabi. Zahabtu madhaba zawil albab. Saya bermadhab dengan atau pada madhabnya orang-orang yang memiliki akal atau orang-orang pintar. Zahabtu madhaba zawil albab. Ini bukan saya pergi, bukan ya, tapi saya bermadhab. Madhab, fi madhabi gitu, pada madhabnya para ulama, zawil albab. Ya, yang namanya bermadhab ya harus kepada madhab orang yang memiliki ilmu. Yang namanya mengikuti pendapat, ya pendapatnya orang yang berilmu, yang dia memiliki kapasitas dari ilmu agama ini. Ya, bukan setiap orang pintar ngomong ya bisa bicara langsung dijadikan sandaran dalam madhab, enggak bisa, dalam agama kita enggak bisa. Ya, dhahabtu madhhaba dzawil albab. Nah, di sini kan madhhaba dia isim makan dari dhahaba itu. Jadi artinya harus sejenis gitu. Wa nahwu, contoh lagi ya, wa nahwu waqaftu mauqifan wa jalastu majlisan gitu. Saya berdiri di sebuah tempat berdiri, saya duduk di sebuah tempat duduk. Fa mauqif, fa mauqifa wa majlisa dzarfani mubhamani mustaqani min amilaihima waqafa wa jalasa. Ya, maka lafaz mauqif ya, mauqifa dan majlisa dzarfani mubhamani mustaqani. Keduanya merupakan dzarf mubham yang mustaq min amilaihima, dari kedua amil bagi keduanya. Apa dua amilnya? Waqofa wa jalasa. Yang pertama amilnya waqofa, yang kedua amilnya jalasa. Waqaftu mauqifan jalastu majlisan. Ya, itu dulu ya, silakan direnungi terlebih dahulu, difahami. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Yang selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang an-naibu anil dzarfi, yaitu naib dzarf. Ya, jadi naib itu ada naib fa'il, ada apa kemarin, naib masdar, ini adalah naib dzarf. Maka masing-masingnya kita harus bisa membedakannya ya, jangan sampai salah tempat. Nah, ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.